Kangen banget suwe ora tau ketemu ya Mas. Apalagi sama Nyupalapa ini. Spesial buat anak semuanya ada di sini bareng Nyupalapa ya. See you.